Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Maukah aku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar? Asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik juga adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Dan di antara bahaya dosa syirik juga bahwa orang yang berbuat syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak mungkin dia masuk surga. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan baginya surga. Kalau Allah haramkan surga baginya, berarti wa ma'wahu an-nar, tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni bagi orang-orang yang musyrik. Karena syirik adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun adzim. Maka Allah menyebut orang-orang yang berbuat syirik sebagai orang-orang yang zalim. Karena zalim itu ada dua. Yang pertama adalah zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kezaliman yang paling besar. Dan yang kedua adalah kezaliman kepada manusia. Dan di antara bahaya syirik juga bahwa dosa syirik menghapus menghapus amal-amal sebelumnya. Sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, semuanya ludes, terhapus kalau kita berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Andaikan kamu wahai Muhammad berbuat syirik, maka amal-amal perbuatanmu akan batal, musnah, terhapus semuanya. Dan ini adalah kerugian yang paling besar bagi seorang hamba. Dia sudah melakukan amal, menabung sedikit demi sedikit, tapi ternyata usahanya semuanya hilang seketika. Ibarat orang sudah bekerja bertahun-tahun, udah dapat duit banyak, ternyata terbakar dalam sekejap karena perbuatan dan kelalaian yang dia lakukan. Itu bahaya, sebagian bahaya dari perbuatan syirik. Pertama tadi dosa yang paling besar. Yang kedua, dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dosa yang akan memasukkan pelakunya ke neraka. Tidak mungkin dia masuk surga. Yang keempat, dosa yang akan menghapus amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba. Yang kelima, syirik adalah keboliman yang paling besar. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya perbuatan syirik. Dan syirik, syirik terbagi menjadi dua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Ini yang paling banyak. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah. Kalau dia menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mengakui, meyakini ada yang menciptakan selain Allah SWT, ada yang mengatur alam selain Allah SWT, ada yang memberi rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah perbuatan syirik. Syirik dalam masalah rububiyah. Kalau misalkan ada seorang meyakini bahwa yang ngatur gunung, yang ngatur laut, itu adalah jin penunggunya, Nyai Loro Kidul misalnya. Ya. Sehingga sebagian orang kadang-kadang kalau lewat tempat-tempat yang angker, pamit dulu. Mbah, pamit mbah. Ini salah satu apa? Perbuatan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengatur gunung, yang mengatur ya laut, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jin. Ya, bukan fulan, bukan wali fulan atau mbah fulan. Ya, bukan. Yang kedua, ya syirik yang kedua adalah syirik dalam masalah ibadah uluhiyah, dan ini yang paling banyak terjadi. Ya. Orang-orang yang berbuat syirik rata-rata terjatuhnya adalah dalam masalah syirik uluhiyah, syirik ibadah. Karena kalau rububiyah yang sudah kita bahas, orang-orang kafir pun apa? Mereka mengakui, karena ini fitrah. Atau orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang ada yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengatur alam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jarang. Ada sih ya, tapi enggak banyak. Tapi syirik yang paling banyak terjadi ya, baik sejak dulu maupun sampai sekarang ini, adalah dalam masalah ya, syirik dalam masalah apa? Ibadah. Dalam masalah uluhiyah. Yaitu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kalau rububiyah itu kan apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan, mengatur. Tapi kalau uluhiyah itu perbuatan hamba kepada Allah. Kalau ada seorang yang menyembelih tapi dia peruntukkan kepada selain Allah, dan ini masih banyak orang-orang yang ya kirim tumbal, sesajen, diperuntukkan untuk siapa? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang berdoa tapi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta jodoh, minta anak, minta kesembuhan kepada orang yang sudah mati, kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Ya, ini masih banyak terjadi seperti ini. Padahal kita tahu bahwasanya menyembelih itu ibadah yang khusus hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Berdoa juga begitu. Doa itu adalah ya ibadah. Kalau itu ibadah, maka tidak boleh kemudian diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini yang paling banyak. Makanya sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini banyak sekali. Baik sejak dulu ya, banyak orang-orang kafir beribadah kepada patung, ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada jin, ada yang beribadah kepada ya orang-orang yang dianggap saleh, syekh, ya. Sekarang lebih parah lagi, ada yang beribadah ya kepada kuburan-kuburan, sama saja. Ya, tempat-tempat yang dianggap keramat. Ya, mistik. Ya. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, ada sebagian orang itu malah menuhankan ya hewan, sapi, ada yang menuhankan ular, ada yang menuhankan setan, bahkan ada yang menuhankan farji, naudzubillah min dzalik. Ya, di India ada seperti itu, aliran-aliran ya seperti itu. Ada yang beribadah kepada matahari, bulan, pohon, banyak. Dan semua itu ya adalah kehinaan bagi pelakunya. Makanya orang yang berbuat syirik akan dihinakan oleh Allah SWT, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tersungkur jatuh dari langit. Fatahtafuhu at-tayr, lalu dimakan, dicaplok sama burung. Au tahwi bihi ar-rih, atau dibawa oleh angin. Fi mahanin makanin sahih, ke tempat yang jauh. Artinya apa? Akan diberi kehinaan, dia jatuh dari langit. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid, Allah SWT akan angkat derajat mereka, kedudukan mereka. Ya, adapun orang-orang yang berbuat syirik, mereka bagaikan orang yang jatuh dari atas. Artinya apa? Direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecerdasannya hilang, dia menjadi orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol di dunia ini. Ya, karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ya beribadah kepada hewan. Ya, dia ini sudah dimuliakan, dia dikasih akal. Allah SWT lebih memuliakan manusia daripada binatang, kok malah menuhankan binatang? Ini kan kehinaan bagi seorang. Ya, kata Allah SWT, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kita diberi akal, hewan gak dikasih ya akal, kok malah menuhankan hewan? Bahkan ada yang ngalap berkah dengan kotorannya. Ya, kebo kiai selamat. Nah, ini kan merendahkan seseorang, hilang kecerdasannya karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memuliakan kita dengan tauhid. Andaikan bukan karena hidayah dari Allah, andaikan bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita kayak sebagian orang ya yang masih terjerumus di dalam kesyirikan, bergantung kepada selain Allah SWT, yang tidak ada ya hujjah bagi mereka, argumen yang kuat bagi mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, datangkan kepada kami hujjah kalian. Orang-orang yang berbuat syirik itu enggak ada hujjahnya. Alasan-alasannya lemah. Ya, paling mimpi, paling cerita. Ceritanya si fulan, dia baru datang ke kuburan itu, berdoa langsung dikabulkan. Padahal udah keliling ke rumah sakit-rumah sakit, enggak sembuh. Datang ke kuburan fulan, besok langsung sembuh. Cerita saja. Ya. Apakah cerita bisa dijadikan sebagai pedoman? Apakah hikayat ya bisa dijadikan sebagai landasan dalam beragama? Tentu tidak. Ya. Tentu tidak. Ya, hujjah mereka yang paling sering dijadikan alasan seperti yang dikatakan oleh penulis ya, yaitu mereka berharap kepada tuhan-tuhan mereka tersebut agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keyakinan bahwasanya kuburan, bukan karena keyakinan bahwasanya malaikat, jin, pohon tersebut yang menciptakan, bukan. Tetapi ya, mereka beralasan itu adalah wasitah. Apa wasitah itu? Perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal ini dalam surat Az-Zumar ayat 3. Alasan mereka apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila wahi Zulfa. Kami ini tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka, kecuali agar mereka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan orang-orang dulu dan masih dikopi, copy paste sampai sekarang. Kalau antum tanya kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang minta-minta kepada orang-orang yang sudah mati di kuburan dan sebagainya, alasan mereka sama persis. Ya, kami enggak meyakini bahwasanya wali atau ya orang-orang yang sudah mati itu yang menciptakan, enggak. Yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur alammu. Cuma kita ini kan banyak dosanya. Kalau kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit dikabulkan. Ya, adapun mereka ini adalah orang-orang yang sangat dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan minta melalui perantara mereka, doa kita dikabulkan. Ibarat kata nih ya, mereka memperumpamakan kalau kita mau ke raja atau mau ke presiden, enggak mungkinlah kita langsung bisa diterima sama presiden. Harus melalui orang-orang yang terdekat. Lewat sekretarisnya, ajudannya, ya. Harus janjian dulu dengan orang-orang yang terdekat, enggak bisa langsung apa? Nemui langsung. Itulah yang kita lakukan. Dan inilah ayyuhal ikhwah biang kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi alasan mereka ini, mungkin kalau sebagian orang, oh iya juga ya, benar juga ya. Ya, ada sebagian orang seperti, tatkala ada sebagian yang menyampaikan seperti itu, kadang orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, manggut-manggut. Iya juga ya. Ya, ini Masya Allah, benar juga itu. Padahal dia sedang dicekokin oleh syubhat yang sangat berbahaya. Dengan alasan inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian disekutukan. Dan inilah sumber kesyirikan. Yaitu apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat mulia disamakan seperti seorang raja atau presiden? Ya enggak mungkin. Kalau makhluk dia butuh perantara. Itu betul. Karena dia adalah orang yang lemah. Makhluk ini orang yang lemah. Ya. Sehingga dia butuh bantuan kepada orang-orang yang ngatur dia. Kalau dia langsung urusannya dihandle sendiri, ya, dia pasti akan sibuk, kewalahan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada perantara-perantara. Makanya perhatikan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir, tatkala memerintahkan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ya, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah enggak mengatakan berdoalah dengan perantara nabiku, berdoalah dengan perantara malaikatku, berdoalah dengan perantara waliku. Enggak. Allah mengatakan apa? Berdoalah kepadaku, saya berjanji akan mengabulkan doa kalian. Ya. Jadi Allah enggak butuh kepada apa? Perantara-perantara dalam beribadah kepadanya. Baik. Selanjutnya kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kutubu al-ilahiyyatu kulluha min awwaliha ila akhiriha tubtilu hadzal madhhab wa tarudduhu wa tuqabbihu ahlahu. Ya, dan kitab-kitab ilahiyah, maksudnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, Injil, ya, Zabur, Al-Qur'an. Demikian juga surat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi yang kita tidak ketahui namanya. Seperti Suhuf Ibrahim, ya, atau kepada nabi-nabi yang lain yang kita tidak mengetahui apa namanya. Ya, kalau ini kan yang sudah kita ketahui namanya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya sampai akhirnya, tubtilu hadzal madhhab, membatalkan madhab ini. Ya, pendapat ini. Wa tarudduhu, dan membantahnya. Wa tuqabbihu ahlahu, dan menjelekkan pelakunya. Wa tanussu ala annahum a'da'ullah, dan menegaskan bahwasanya mereka ini siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ayyuhal ikhwah, semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu mengingkari perbuatan syirik. Tidak ada satu kitab pun yang diturunkan oleh Allah SWT kemudian membolehkan perbuatan syirik. Itu enggak ada. Kalau ada sebuah kitab ya yang diklaim bahwasanya itu membolehkan kesyirikan, maka katakan bahwasanya itu sudah dipalsukan. Karena sekarang ini yang asli hanya Al-Qur'an yang dijaga oleh Allah SWT. Sesuai firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami menjaga Al-Qur'an ini, menurunkan Al-Qur'an ini dan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang berani lancang ya memalsukan Al-Qur'an, nambah-nambahi, ngurangi, merubah, kecuali Allah akan bongkar keduanya. Berbeda dengan Taurat dan Injil. Kalau Taurat dan Injil, Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Sehingga ya, sekarang ini yang ada pada zaman kita sekarang ini sudah mengalami apa? Perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan. Adapun Taurat yang asli, Injil yang asli, gak pernah ada. Ya, gak pernah ada satu kata pun yang menegaskan bahwasanya Isa alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan, atau menyuruh kepada umat Yahudi atau Nasrani agar menjadikan ya mereka sebagai Tuhan selain Allah SWT. Itu gak pernah ada. Kalau ada klaim seperti itu, berarti itu sudah dipalsukan. Ya? Gak mungkin. Semua para nabi, dakwah mereka apa? Satu, tauhid. Mengajak umat hanya beribadah kepada Allah SWT. Termasuk Nabi Isa AS. Ya? Kalau sekarang, misalkan orang-orang Nasrani mengklaim bahwasanya Nabi Isa AS adalah Tuhan, atau menurut pendapat yang lain, bahwasanya dia adalah ya anak Tuhan, Tuhan anak, atau menurut pendapat yang lain, jadi ada tiga pendapat mereka orang-orang Nasrani, khilaf ya, ada khilaf di kalangan mereka, apakah Isa itu adalah Tuhan ataukah anak Tuhan, atau satu dari yang tiga, atau satu dari yang tiga menyatu jadi satu. Ya, sekarang ada klaim seperti itu dari orang-orang Nasrani, dan ini adalah klaim yang sangat batil dalam agama Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membantah klaim mereka dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qalu ittakhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa tahirrul jibalu hadda anda awlir rahmani walada wa ma yanbahi lir rahmani ayyattahida walada. Mereka mengatakan, yakni umat Nasrani ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak, Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian lancang banget kepada Allah. Ini kurang ajar. Menuduh Allah SWT punya anak itu adalah kurang ajar kepada Allah. Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah tegas. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, bagaimana kalian menuduh bahwasanya Allah SWT punya anak? Bagaimana kalian menuduh bahwasanya Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan? Ini pelecehan kepada Allah SWT, penghinaan kepada Allah SWT. Hampir saja langit pecah, ya, gunung-gunung meletus karena ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Allah tidak mungkin punya anak. Ya, ini akidah Islam. Jangan sampai hal ini tergoyahkan di akhir tahun. Kita sering membaca firman Allah SWT, Qul huwallahu ahad. Sering kita baca lam yalid wa lam yulad. Sering kita baca laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Terus di akhir tahun seperti ini, ya, Rabu besok ya, tanggal 25 Desember itu kan hari Natal. Banyak orang Islam mengorbankan akidahnya. Ada yang ikut Natal bersama. Ada yang mendukung mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal itu apa sih? Selamat Natal itu artinya selamat atas lahirnya Yesus, ya. Yaitu Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Bukan sebagai nabi loh ya. Yang mereka rayakan bukan sebagai nabi. Karena semua orang Nasrani, ya, orang Nasrani itu menganggap Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan atau anak Tuhan. Bukan cuma sekedar sebagai nabi. Kalau cuma sekedar sebagai nabi, kita juga sama meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah nabi. Perbedaannya adalah kalau orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Adapun kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya Isa bukan Tuhan. Dia nabi, rasul, hamba Allah SWT yang mulia. Ya, tapi dia bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ya, tidak sama sekali. Dan Nabi Isa pun tidak pernah mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Itu tidak pernah terucap pada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Maka ini penting, terutama di akhir-akhir seperti ini, kita sekarang hidup di zaman fitnah. Banyak orang mengorbankan apa? Akidahnya. Banyak orang mengorbankan akidahnya. Kita harus tegar di atas akidah kita. Jangan sampai kemudian apa? Kita mengorbankan akidah kita. Penting, ya, kita pertahankan. Karena orang yang ridha terhadap kekufuran nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah. Orang yang mendukung kekufuran, mendukung dosa akan dikumpulkan bareng sama mereka. Seperti halnya, ya, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala dia ridha dengan perbuatan, ya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, akhirnya apa? Dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ridha. Adapun orang mengucapkan selamat ini namanya meridhoi. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang habis minum khamr, terus kita mengatakan selamat Anda minum khamr. Terus dikasih bunga lagi, dikasih ucapan selamat lagi. Itu namanya apa? Mendukung apa tidak? Mendukung. Begitu pula ada orang sedang merayakan tentang Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, terus kita mengucapkan selamat. Itu berarti dukung apa tidak? Dukung, ridho. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kemudian dianggap ini masalah yang sepele, masalah yang sangat ringan, tidak mempengaruhi akidah, tidak mempengaruhi keimanan. ya, ini adalah orang-orang yang bodoh tentang agama. Ya, yang hanya berambisi kepada dunia. Yang hanya mengharapkan keridhaan manusia. Ya, akidah adalah sesuatu yang sangat mahal, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Ya, karena ini adalah penentu nasib kita, apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut adalah a'da'ullah. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dengan segala warna-warninya, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian. Siapa itu? Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Maka sangat tidak pantas kemudian ya kita mendukung orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malah memuji orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Apa pantas? Ya, tentu ini sangat tidak pantas. Atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu madzaka biimkani. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, apakah kamu mencintai musuh-musuh sang kekasih? Kemudian kamu mengaku cinta kepadanya? Madzaka biimkani? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memusuhi orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benci, kita harus memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah mendukung, ya, mengucapkan selamat kepada orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Lagian aneh juga kan, masa Tuhan dirayakan kelahirannya? Ya. Masa Tuhan dirayakan hari kelahirannya? Jadi itu bukan Tuhan, karena dia dilahirkan. Tuhan itu tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Kalau ada yang dilahirkan, apalagi dirayakan hari kelahirannya, berarti itu bukan Tuhan. Apalagi disalib. Nah, apalagi disalib. Ya, kan menurut keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu disalib. Ya. Lah kalau Tuhan disalib, berarti dia enggak bisa membela dirinya. Dan anggaplah bahwasanya dia Tuhan anak, berarti bapaknya enggak bisa membela anaknya. Ya, tentu banyak kejanggalan-kejanggalan dari akidah orang-orang Nasrani yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Toleransi, ya, bukan berarti kemudian kita mengorbankan akidah kita. Toleransi itu gampang. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Ya, hendaknya bagi kita melaksanakan prinsip agama kita tanpa mendolimi, ya, orang kafir. Yang enggak boleh itu kalau kita bunuh mereka, ngebom mereka, memaksa mereka untuk ikut agama kita, itu yang enggak boleh. Ya. Adapun, ya, kita menjalankan akidah kita, mereka menjalankan akidah mereka, ya, tanpa paksaan, maka itulah toleransi. Ya, itulah toleransi. Jangan dicampur aduk. Wa jami'ur rusuli shalawatu 'alaihim muttafiquna 'ala dzalik min awwalihim ila akhirihim. Demikian juga para rasul semuanya. Semuanya sepakat atas hal itu. Maksudnya atas tauhid. Ya. Mereka semua para nabi, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dakwahnya satu. mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang umat dari perbuatan syirik. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani abuduhaha wajtanibut tahut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mendakwahkan, menyampaikan kepada umat, beribadalah kepada Allah saja dan jauhilah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah. Demikian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepada-Ku. Jadi semua para nabi dakwanya satu, tauhid. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka satu, tauhid, Islam. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak ada seorang nabi pun yang mengajak umatnya agar beribadah kepada dirinya. Ya, seperti klaimnya orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan, "Wah, ya Nabi Isa itu nyuruh kita ya kata mereka, katanya dalam kitab Injil bahwasanya Nabi Isa mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan atau anaknya Tuhan." Ya, kita katakan itu dusta. Tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam mengatakan seperti itu. Dan menurut ya Dr. Zakir Naik, beliau mengatakan tidak pernah ada satu teks pun bahwa dalam kitab-kitab Injil bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ya mengaku bahwa dia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Tidak ada. Yang jelas itu enggak ada. Bahkan beliau menantang. Sampai beliau mengatakan kalau memang ada yang bisa mendatangkan, dia akan masuk Nasrani. Sampai seperti itu. Ya, kalau memang ada. Ini beliau memang ilmuwan ya. Kalau saya sih enggak berani ngomong sini. Ini maksudnya untuk betul-betul memantapkan orang bahwasanya itu enggak ada. Ya, klaim bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan itu enggak ada. Itu kebohongan. Ya, itu kebohongan. Dan itu yang kita yakin. Ya, di dalam Al-Qur'an tegas dalam surat Al-Maidah akhir-akhir itu ya tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Maryam tidak pernah mengklaim bahwasanya dirinya adalah Tuhan atau anak Tuhan atau menyuruh mereka agar beribadah kepada dirinya. Itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Baik. Wa ma ahlaka Allahu ta'ala man ahlaka minal umam illa bisababi hadzal syirki wa min ajli. Dan tidaklah Allah menghancurkan, membinasakan umat-umat yang dihancurkan oleh Allah kecuali karena sebab kesyirikan ini. Jadi Allah SWT menghancurkan, membinasakan kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud. Ya? Karena apa? Karena mereka didakwahi oleh para nabi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tapi mereka enggak mau, enggak nurut. Kan semua para nabi itu dakwanya sama, tauhid. Semua para nabi. Dan pernah saya sampaikan, inti dakwah para nabi itu ada empat. Yang pertama tauhid. Yang kedua taat kepada Rasul. Yang ketiga takwa. Dan yang keempat istighfar. Semua para nabi mengajak umatnya empat hal ini. Ini inti sari dakwah para nabi. Ya. Ketika mereka tidak taat kepada nabi mereka yang mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah, maka Allah akan hancurkan mereka karena sudah diperingatkan. Makanya tauhid adalah sebab semua kebaikan. Sedangkan syirik adalah sebab dan faktor semua ya kerusakan. Ya, kalau kita amati, faktor utama semua kebaikan adalah tauhid dan taat kepada Rasul. Dan faktor semua kerusakan adalah syirik dan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kita cicil sedikit beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana dengan hari-hari Jawa semisal Wage, Pahing, Kliwon? Apakah dibenarkan? Boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Ya. Yang masalah itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Jumat Kliwon misalkan. Ini hari yang angker. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar penamaan saja, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, itu masalah-masalah dunia. Ya, hukum asal masalah dunia adalah apa? Boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau kita melarang, mana dalil yang melarangnya? Ya, praktekkan kaidah seperti ini ya. Ustaz, apa hukumnya membeli barang dengan diskon hari Natal dan tahun baru? Semisal beli online, beli tiket pesawat dan lain-lain. Boleh. Ya, karena ini masalah dunia juga. Dan hukum asal masalah dunia adalah ya boleh. Ya, diskon pada hari Natal atau tahun baru itu tidak ada kaitannya dengan ya syiar mereka. Tidak ada kaitannya. Yang enggak boleh itu kalau mendukung perayaan mereka. Ya. Atau misalkan antum menjual sesuatu ya untuk mendukung perayaan mereka. Ya. Misalkan jualan pohon Natal misalkan. Atau jualan apa namanya itu yang topi ya. Topi yang merah itu loh, yang putih sama merah itu. Topi Natal ya. Nah, itu enggak boleh. Karena itu mendukung. Tapi kalau misalkan ada diskon ngepasin Natal atau awal tahun misalkan, maka ini boleh. Karena biasanya juga yang perlu diperhatikan, biasanya rata-rata orang-orang yang ya, pebisnis-pebisnis yang mengadakan diskon pada 25 Desember atau awal tahun baru, itu tujuannya adalah cuci gudang. Ya. Dia cuci gudang. Jelas. Jadi barang-barang yang sisa-sisa, karena dia kalau tahun baru nanti laporannya dari awal. Nah, ini yang masih sisa-sisa di diskon. Ya. Jadi kalau yang enggak boleh itu adalah kalau kita menjual atau membeli yang mendukung ya Natalnya. Adapun kalau pas ada diskon pas hari Natal, ada diskon pas tahun baru, maka ini tidak mengapa, dimanfaatkan saja. Ya. Bagaimana dengan mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh sebagian kelompok? Apakah wajib kita kafirkan juga atau hanya orang yang ulama ijma atas kekafirannya? Lantas bagaimana dengan hujjah mereka ahlul baiti adra bima fi, yaitu mengkafirkan tanpa harus menunggu fatwa ulama Saudi? Masalah ya, pengkafiran itu ayyuhal ihwa ya, pengkafiran itu ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Jadi salah satu kaidah dalam pengkafiran adalah kita mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan karena dikafirkan oleh sebagian kelompok. Ya. Bukan karena dikafirkan oleh sebagian kelompok. Sehingga kita enggak boleh mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun dikafirkan oleh sebagian kelompok, kita enggak boleh mengkafirkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, enggak boleh kita kafirkan. Makanya ya, para sahabat dahulu mereka walaupun dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, mereka tidak mengkafirkan Khawarij. Ali bin Abi Thalib misalkan dikafirkan oleh Khawarij. Ya, diberontak malah sama orang-orang Khawarij, dianggap kafir Ali bin Abi Thalib itu. Tapi ketika beliau ditanya, apakah orang-orang Khawarij itu kafir? Beliau mengatakan, minal kufri farru. Dari kekufuran mereka berlari. Ya. Artinya apa? Mereka enggak kafir. Mereka tetap saudara kita, cuma menyimpang. Ya, tersesat jalan. Jelas ya? Jadi, kita dalam pengkafiran itu harus hati-hati. Jangan karena dikafirkan oleh kelompok, kemudian kita ikut mengkafirkan. Pengkafiran adalah hak Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengkafirkan, ya, para ulama sepakat mengkafirkan, ya, maka kita mengkafirkan. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, ya, dan para ulama tidak sepakat dalam pengkafiran, maka kita harus hati-hati. Intinya, pengkafiran itu adalah masalah yang sangat berat, ada kaidah-kaidahnya. Ustaz, ketika anak doa, rasanya gelisah. Gimana caranya agar tenang? Dan gimana agar doa terkabul? Ya, kalau ini ada dua masalah ini ya, berarti ya, gimana cara supaya hati kita apa? Tenang, enggak sumpek, enggak galau, enggak stres. Ya. Tentu dengan iman, dengan banyak zikir, banyak ibadah kepada Allah dan menjauhi dosa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Adapun apabila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kegalauan. Disitulah kita sumpek. Disitulah kita stres. Karena kita kurang ibadah kepada Allah. Jadi stres galau itu bukan karena kurang rekreasi, bukan karena kurang piknik, tapi kurang zikir kepada Allah, kurang ibadah kepada Allah. Ya, dan karena kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun bagaimana agar doa kita dikabulkan, maka hendaknya bagi kita memperhatikan adab-adab doa. Ya, dalam berdoa itu kan ada adab-adabnya. Harus tidak tergesa-gesa, harus yakin, cari waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab, ketika turun hujan. Nah, ini lagi turun hujan, antum banyak doa tuh. Sintanila turaddani. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Lah, sekarang lagi azan dan lagi turun hujan. Nah, ini waktu mustajab. Antum mau doa apa? Minta istri? Minta ilmu, ya. Nah, dan yang paling penting adalah minta surga. Ya, minta surga. Itulah cita-cita mukmin yang paling tinggi. Ustaz, apakah sekte-sekte yang tergelincir dalam masalah asma wa sifat dan masalah takdir itu kafir sebab mereka menentang banyak ayat? Tidak, ini ada perinciannya. Tidak semua yang menyimpang dalam masalah takdir, tidak semua yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat kemudian apa? Kafir. Ada perincian-perinciannya. Ya. Misalkan dalam mentakwil, ya, seperti orang-orang Asy'ariyah misalkan, mereka menyimpang dalam asma wa sifat tapi para ulama tidak mengkafirkan. Jadi ini ada perincian-perinciannya. Ustaz, berkaitan dengan galau, bagaimana cara kita mengatasinya di saat segala cara sudah kita lakukan seperti berdoa, zikir, baca Quran dan lain-lain, tapi masih saja ada perasaan itu. Perasaan apa itu ya? Mohon pencerahannya Ustaz bagi kita para pemuda yang berjuang melawan hawa nafsu. Masya Allah. Ini perasaan apa ya? Saya gak tahu. Justru perasaan saya yang gak enak ini. Ya. Jihad melawan hawa nafsu, ya, tentu adalah jihad yang paling utama. Al-mujahidu man jaha wa da'awa fi dhatillah. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang sesungguhnya. Memang berat. Ya, hawa nafsu kita seringkali mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Tapi kalau kita berjuang, maka Allah akan memudahkan langkah kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh jihad. Caranya bagaimana? Tentu dengan kita terus meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, ya, adalah dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, antum jauhi maksiat dan segala sarana-sarananya. Yang keempat, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, adapun tatkala kita ini banyak waktu longgarnya, disitulah celah kita akhirnya kemudian terjerumus di dalam dosa. Tapi sibukkan. Kayaknya antum di pondok ini kan jadwalnya padat sebenarnya. Jangan sampai kemudian misalkan antum bolos misalnya. Karena kalau antum sudah bolos, akhirnya di situ setan akan menjerumuskan kita. Karena ada waktu longgar. Tapi kalau kita ini sibukkan terus hari kita, gak ada waktu untuk mikirin yang macam-macam. An-nafsu illam tushhilha bi ta'atillah sahulatka bi ghairihi. Hawa nafsu itu kalau engkau tidak menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah SWT, maka dia akan menggelincirkan kamu kepada kemaksiatan. Kalau kita enggak sibukkan diri kita ini dengan hal-hal yang positif, akhirnya tergelincir dalam hal-hal yang negatif. Yang terakhir, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran yang aneh tentang Allah? Apa pikiran yang aneh tentang Allah itu apa? Ya, saya nggak tahu maksudnya pikiran yang aneh tentang Allah di sini yang macam apa. Tapi yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda, barangkali ini bisa dijadikan sebagai jawaban, yaitu ya'ti syaitan ala ahadikum, setan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqul man khalaqas samawat, man khalaqal arda, man khalaqa kada. Lalu setan mengatakan, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus wa man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan pikiran macam-macam juga tentang gua. Barangkali kalau itu maksudnya, kalau ada pikiran macam-macam seperti itu, Nabi sudah memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Fal yastaid billah, berlindung kepada Allah. Yang kedua, wal yantahi, enggak usah dikubris. Mudah. Ya, tinggalkan, lupakan. Yang ketiga, wal yakul amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tiga hal itu kalau kita lakukan, maka pikiran-pikiran yang macam-macam ya ini akan hilang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.